نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فاجعل لنا يا ربنا كل شيء سهلا ميسرا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نعوذ بك من أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara sekalian yang mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapat keberkahan dari Allah Ta'ala. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Bapak-Ibu memberikan kepada kita kesempatan untuk menambah amal soleh. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menghidupkan kita kembali setelah kita tadi malam meninggal dunia, ya. Jadi orang mati itu, orang tidur itu disebut wafat, ya. Wafat itu nggak harus mati, karena yang namanya wafat itu adalah nyawa kita digenggam sama Allah Ta'ala. Kalau memang takdirnya belum meninggal, nyawa itu dikembalikan ke dalam jasad kita sehingga kita bisa bangun. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk menambah amal soleh, Bapak Ibu. Makanya ketika kita dimudahkan berkumpul bersama di masjid ini, pertama kita mengerjakan sholat subuh berjamaah, kemudian kita duduk tholabul ilmi. Mari kita niatkan juga duduk kita di sini ini untuk silaturahim, untuk kumpul orang-orang soleh, untuk iktikaf, untuk menghabiskan umur kita dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Kita niatkan pula untuk haji dan umrah, Bapak Ibu. Mari kita ikhlaskan niat-niat ini untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ini semua adalah amal soleh. Maka kita bertawassul kepada-Mu ya Allah dengan amal soleh ini, agar Engkau nanti mengumpulkan kita bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi, tanpa azab, tanpa hisab. Amin. Pagi hari ini, Bapak Ibu, kita melanjutkan dari kitab Tauhid, babun bab. Qala al-muallifu rahimahullah, pengarang kitab rahimahullah berkata, babun bab man tabarraka bisyajarin, orang yang tabarruk ngalap berkah bisa jarin dengan pohon, au hajarin batu, wa nahwihima, dan yang serupa dengan keduanya. Oke, jadi Bapak Ibu, pagi hari ini kita membahas tentang tabarruk, tentang ngalap berkah. Jadi yang namanya barokah itu artinya dalam bahasa Arab adalah al-kathrah. Jadi kalau kita itu minta keberkahan kepada Allah Ta'ala, berarti kita minta tambahan. Dan yang namanya barokah itu tidak bisa dilogikakan. Yang namanya barokah itu tidak bisa dilogikakan. Karena kita dapati banyak orang itu yang mungkin gajinya itu kalau dihitung itu tidak cukup. Anaknya banyak, tapi semua bisa sekolah, gitu ya. Itu barokah di situ. Semuanya bisa sekolah, semua jadi orang. Sementara ada orang itu mungkin gajinya besar, tapi anaknya masih banyak yang enggak bisa sekolah, banyak yang enggak jadi orang. Barokah. Ya, jadi keberkahan itu tidak bisa dilogikakan. Makanya ketika ada seorang profesor Yahudi bertanya kepada salah seorang mahasiswa Maroko, Bapak Ibu, ya, tentang keberkahan, coba sih tunjukkan kepadaku gimana barokah itu bisa dilogikakan, gitu kan. Jadi yang namanya barokah tidak bisa dilogikakan. Maka dia mencontohkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan mengatakan bahwa kambing itu binatang yang barokah, kan? Makanya beliau berpesan kepada Ummu Hani, ittakhidhi ghanaman. Ya, ittakhidhi ghanaman itu rawatlah kambing. Ya, karena kambing itu barokah. Nah, bentuk keberkahannya Bapak Ibu, jenengan lah tahu sih kambing itu kalau sekali beranak berapa? Halo, dalam 700. Kambing itu loh ketika beranak berapa kok susah sih jawab gitu aja. Benar, 2 ya. Kadang 1, kadang 2. Ada yang 4, tapi rata-rata 4 itu paling mati situ, yang lainnya kuru-kuru gitu. Itu kambing, Pak. Kalau anjing berapa anjing kalau sekali beranak? Banyak kan? Banyak. Tapi kalau misalkan ya, kita diperintahkan datangkan hari ini 1000 kambing, bisa enggak? Bisa. Tapi kalau datangkan hari ini 1000 anjing, enggak bisa. Padahal kambing itu kan kita tahu, Pak, disate tiap hari, digorok tiap hari, ya kan? Ada orang yang akikah, hajatan, dan tenten. Kambing sapa? Kalau anjing siapa yang makan anjing? Enggak ada kan? Padahal ya ada, tapi kan enggak banyak dibandingkan yang makan kambing. Jadi kambing itu dimakan manusia tiap hari, belum lagi pas musim haji itu berapa kambing yang digorok di sana itu, ya kan? Dah habis-habis, padahal manae ketika beranak cuma 2 gitu ya. Tapi anjing anaknya banyak, Pak. Sing makan ya paling orang kafir, kalau Islam enggak tahu makan anjing, ini enggak gendeng gitu aja ya. Nah, itu tetapi kalau dicari enggak ada. Itulah yang namanya barokah. Nah, kita di sini ini kalau berkah, Pak. Nah, bab kita pada pagi hari ini tentang orang yang mencari berkah, mengalap berkah kepada pohon, kepada batu, dan yang semisalnya. Jadi tabarruk itu bahasa Arabnya talabul barokah, mencari keberkahan. Dan mencari keberkahan ini tidak luput dari dua perkara. Ya. Pertama, mencari keberkahan dengan perkara yang syar'i. Ya, mencari keberkahan, jadi kita tuh nyari barokah dari perkara yang syar'i, contohnya dari Al-Qur'an. Karena memang Al-Qur'an itu penuh dengan keberkahan. Allah Ta'ala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun." Kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah. Itu surat Shad ayat 29. Jadi Al-Qur'an itu penuh dengan keberkahan. Kalau kita ngalap berkah kepada Al-Qur'an, benar. Caranya gimana ngalap berkahnya? Ya kita baca, kita hafalkan, kita pahami artinya, ya kan? Kita pelajari halal haramnya. Nah, kalau kita niatnya pingin membaca Al-Qur'an itu agar tambah iman, agar mendapatkan hidayah, Masya Allah, betapa banyak Bapak Ibu orang itu diselamatkan Allah Ta'ala dari kesyirikan, dari kekafiran, dari keateisan ketika dia membaca Al-Qur'an. Oke? Dan di antara keberkahan Al-Qur'an itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu huruf itu dilipat gandakan pahalanya sampai 10 kali lipat. Beliau mengatakan man qara'a harfan min kitabillah. Makanya panjenengan itu jangan ada hari kecuali membaca Al-Qur'an. Ya, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah, satu huruf, falahu bi kulli harfin hasanah, maka bagi dia pada tiap satu huruf itu ada satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha, dan satu kebaikan dilipat gandakan sampai 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harf, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harf, tetapi alif satu huruf, walamun harf, lam satu huruf, wa mimun harf, dan mim itu adalah satu huruf. Bayangkan, Pak. Dan di antara keutamaan baca Al-Qur'an itu, Bapak Ibu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun kadang-kadang kita itu telat belajar nggih, baru belajar Al-Qur'an itu tuwek-tuwek. Ketika lidahnya sudah ngecocong gitu kan. Sehingga baca Quran itu kayak godri kemerotok. Enggak apa-apa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-mahiru bil Qur'an," orang yang mahir baca Quran itu tahu enggak pahalanya. Jadi menyayangi malaikat, Pak. "Al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah." Bersama para malaikat yang tugasnya itu jadi safir. Apa itu safir? Safir itu duta besar. Ya, para malaikat itu kan duta antara Allah dengan para rasul. Ma'as-safara al-kiram al-barar, yang mulia-mulia yang berbakti. Walladhi yaqra'ul Qur'an, sementara yang membaca Al-Qur'an. Wa huwa 'alaihi syaqqun, dan dia itu berat, susah. Wa yatata'ta'u fi, dan pelat, cetak-cetak bacanya, Pak. Enggak apa-apa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lahu ajrun, bagi dia dua pahala. Jadi enggak ono elek iblas kalau kita baca Quran ini. Ini contoh kalau kita ngambil barokah dari Al-Qur'an, Pak. Perkara yang disyariatkan yang memang barokah. Juga kambing tadi, ya. Kita pengen mencari keberkahan Allah dari kambing, maka merawati kambing. Kita kejono perumahan, rek. Ya, gitu Bapak Ibu, itu kambing itu barokah, Pak. Ya, kambing itu barokah. Ini salah satu contoh perkara yang barokah yang disyariatkan. Contohnya juga zam-zam barokah. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu zam-zam itu tergantung kepada niat untuk apa dia diminum. Kalau pengen sembuh, sembuh. Pengen kenyang, kenyang. Pengen pinter, pinter. Pengen masuk surga, masuk surga. Tergantung kepada niat ketika kita membacanya. Termasuk air yang barokah itu air hujan. Air hujan. Jadi yang barokah itu ya zam-zam sama hujan, Bapak Ibu. Makanya bagus-bagusnya air mineral itu enggak sebagus air hujan. Karena air hujan itu ada nasnya bahwa dia air yang apa tadi? Mubarok, diberkati. Yang kedua, ya, kalau tadi itu kita ngalah barokah dengan perkara yang memang jelas-jelas syar'i, yang kedua ini kita mengambil barokah dengan perkara yang hissi. Hissi itu yang kelihatan. Ya, yang kelihatan. Contohnya dengan pembelajaran, ya. Orang itu dikatakan barokah kalau dia itu memiliki banyak kebaikan, Bapak Ibu. Karena barokah itu adalah kebaikan. Ya, bagaimana kebaikan orang itu? Orang itu dikatakan baik ketika dia memang, nah ini kan ada hadis, Bapak Ibu, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum." Orang yang paling dicintai Allah Ta'ala adalah yang paling bermanfaat. Nah, kalau panjenengan itu pengen tahu aku dicintai Allah enggak, yo, gitu kan? Lihat aja panjenengan itu barokah enggak buat orang lain. Panjenengan itu bermanfaat tidak bagi orang lain. Bermanfaat apanya? Dilihat dulu hartanya. Misalkan kalau dia punya harta, sudah memberi manfaat orang enggak lewat hartanya. Kalau memang harta enggak ada, lewat ilmunya misalkan. Ilmunya itu bermanfaat enggak buat orang lain? Ya, ngajar ngaji misalnya, ngajar ini itu, ya. Ilmu atau mungkin pangkatnya, jabatannya, dia jadi kepala apa? Jadi ketua RT, misalnya ketua RW, jadi camat, jadi bupati, itu sudah memberikan manfaat enggak kepada orang dengan pangkatnya itu apa? Atau malah nekek orang misalkan, malah menganiaya orang lewat pangkatnya. Kita lihat aja Bapak Ibu. Kalau enggak punya semua itu punya fisik, ya. Punya fisik, Paling tidak dengan fisik kita bantu orang yang tidak mampu, bantu ngangkat barangnya ke atas kendaraannya, membawakan barangnya, menuangkan air apa ke dalam timbanya misalnya, kan begitu kan Islam itu. Jadi pokoknya bagaimana kita menjadi yang paling bermanfaat kepada manusia. Sementara amal, Bapak Ibu, amal, Masya Allah, matur nuwun, jazakallah khairan. Amal yang paling dicintai Allah itu adalah kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa ahabbul amali ilallah. Amal yang paling dicintai Allah Ta'ala, sururun tudkhiluhu ala muslim, rasa bahagia yang Anda masukkan kepada seorang muslim. Bahagia. Makanya orang Islam itu kalau memang tidak bisa memasukkan rasa bahagia kepada saudaranya, minimal jangan bikin dia susah. Minimal jangan bikin dia bersedih, Pak. Jadi sururun tudkhiluhu ala muslim, rasa bahagia yang Anda masukkan kepada seorang muslim, au taksyifa'an hukarbah, atau Anda menghilangkan malapetakanya, ya. Dia punya malapetaka apa, jenengan hilangkan. Au tatrudu'an hujuan, atau Anda menghilangkan rasa laparnya. Au taqdiya'an hudainan, atau Anda melunasi hutangnya. Masya Allah. Nah, ini keberkahan dari orang, ya, keberkahan dari orang. Jadi kita mengambil barokah dari seseorang itu mungkin dari doanya kalau dia orang soleh, dari ilmunya misalnya, begitu. Nah, termasuk keberkahan pada orang, karena memang keberkahan ini kadang-kadang diletakkan Allah Ta'ala pada beberapa orang tanpa yang lain, Bapak Ibu. Salah satu contoh yang disebutkan dalam hadis, ya, itu kan Abu Bakar pernah ngamuk kepada putrinya Aisyah. Gara-gara Aisyah itu kehilangan kalung sampai menahan kaum muslimin sehingga datang waktu sholat tanpa ada air. Langsung dicuok gitu Aisyah sama Abu Bakar, gara-gara koni gitu. Rupanya gara-gara mereka apa? Mereka gara-gara kalung yang membuat mereka terlambat, akhirnya turun ayat tentang tayamum. Ya. Apa perkataan Usaid bin Khudair? Jadi Usaid bin Khudair itu berkata kepada Abu Bakar, mahadihi bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakar. Ini bukan barokah pertama kali, ya. Bukan barokah pertama kali yang ada pada keluarga kalian, wahai Abu Bakar. Jadi banyak keberkahan-keberkahan. Gitu kan? Ya contohnya aja Abu Bakar ini punya mantu sapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana ada keberkahan jauh lebih besar daripada itu, ya? Tidak ada keberkahan yang jauh lebih besar daripada ketika punya mantu seorang nabi. Kemudian banyak, ya. Banyak itu keputrinya, ya, yang dituduh berselingkuh pada hadithul ifaq, malah turun ayat, ya. Jadi ayat surat An-Nur itu, Pak, itu turun dari atas langit yang ketujuh hanya untuk mensucikan Aisyah. Ya, dari tuduhan orang-orang munafik gitu yang mengatakan Aisyah begini, begitu dan lain sebagainya. Kemudian surat apa? Ayat tentang tayamum. Makanya Usaid bin Khudair mengatakan, mahadihi bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakar. Ini bukan keberkahan pertama kali yang ada pada kalian, wahai keluarga Abu Bakar. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, memang Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu, ya, menjalankan kebaikan, menjalankan keberkahan pada beberapa orang tanpa orang yang lain. Ini keberkahan yang syar'i, ya. Kemudian ada keberkahan-keberkahan yang sebetulnya bukan keberkahan tapi dianggap sebagai barokah. Misalnya fulan yang mayit, ya, di kuburan, orang datang minta barokahnya, minta doanya. Nah, ini yang syirik batil, itu enggak benar, ya, karena dalam Islam enggak ada syariatnya, Bapak Ibu. Enggak ada dalilnya. Nah, kemudian kalau kita mau mengambil keberkahan dari seseorang misalnya, ya, untuk mengetahui keberkahannya ini benar atau enggak benar, bagaimana caranya? Kita lihat, Pak, dari kondisi orang itu. Kalau orang ini termasuk wali Allah, ya, orang itu dikatakan wali Allah itu ketika semakin tinggi imannya, ketika semakin tinggi takwanya. Karena memang wali itu kata Allah, ala inna awliya Allahi dalam surat Yunus, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut atas mereka, tidak ada kesedihan atas mereka. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Semakin tinggi iman seseorang, semakin tinggi takwa seseorang, berarti semakin tinggi kewaliannya. Ya, semakin tinggi keberkahannya, kan begitu. Nah, semakin tinggi keberkahannya. Nah, bukannya wali itu yang bisa terbang di udara, yang bisa berjalan di atas air, bukan. Tapi orang itu dikatakan wali, kita lihat bagaimana cara dia beragama. Ya, cara dia beragama. Kalau dia mengikuti sunnah, dia berpegang kepada tauhid, tidak pernah syirik, tidak pernah melakukan perkara bid'ah misalnya, tidak pernah melakukan perkara-perkara nyeleneh, maka itu adalah wali. Makanya ciri kewalian seseorang, Bapak Ibu, adalah yang meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Ya. Jadi bukannya wali itu adalah yang tadi itu, yang bisa terbang di udara, yang bisa berjalan di atas air. Bukannya wali itu sing dijak Jumatan, ndak aku Jumatan Masjidil Haram. Ngono percaya, Pak. Padahal lo di sini lo lebih cepat sini 4 jam, nopo no lebih subuh sian ya. Gitu, itu percaya kata aku wis Jumatan Masjidil Haram dibijuki ngandel wae. Itu enggak ada seperti itu ya. Ya jadi gimana katanya orangnya di sini kok Jumatannya di Masjidil Haram padahal di sana masih belum Jumatan. Jadi banyak Bapak Ibu, ini tentang masalah keberkahan. Jadi intinya kalau kita mau melihat kepada kondisi seseorang dia itu berberkah atau tidak, dilihat dari kondisinya. Semakin dia ya dilihat bagaimana dia berpegang teguh kepada Al-Qur'an, bagaimana dia berpegang teguh kepada sunnah. Gitu, Pak. Nah, dalil pertama Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala adalah surat An-Najm 19. Afara'aitumul Lata wal Uzza wal Uzza. Sebentar, sebelum kita masuk ke dalil ya. Ini tadi kan babnya orang yang mencari berkah kepada pohon, batu atau semisalnya ya. Jadi pohon ini yang mencakup semua batu, Pak. Mencakup semua pohon ini, mohon maaf, mencakup semua pohon. Karena kadang ada di beberapa kampung itu pohon diagungkan, pohon beringin misalnya, dikasih sarung hitam putih kotak-kotak gitu kan. Ya, itu tuh dikasih. Jadi intinya ini mencakup semua jenis pohon ya. Nah, padahal pohon itu enggak ada barokahnya sama sekali, meskipun pohon yang kaum muslimin itu pernah membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perdamaian Hudaibiyah. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Bapak Ibu, ketika melihat kok banyak orang ketika mau ke Mekah kok mentingkan untuk mampir nang Hudaibiyah untuk sholat di bawah pohon itu. Nggih, langsung diapakan sama Umar pohonnya, ditebang. Iki enggak ada syirik wae ngene iki gitu. Padahal mereka itu mampir sholat di bawah pohon-pohon Hudaibiyah yang pernah kaum muslimin membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memerangi orang-orang kafir ketika Utsman bin Affan diisukan dibunuh. Langsung mereka berbaiat kepada Nabi, perang sampai Allah memberikan kemenangan atau mereka mati begitu. Yang ayatnya disebutkan dalam surat Al-Fath. Ya. Itu apa gitu yang bunyinya itu? Innal ladzina yubayyi'unaka, gimana bunyinya? Ya ada kata tahta syajarah itu loh. Innama yubayyi'unallah. Iya. Surat Al-Fath. Iya, laqad radiyallahu al-fath ayat 18 nggih. Laqad radiyallahu anil mu'minin Idh yubayi'unaka tahtas syajarah. Sungguh Allah telah meridhoi orang-orang beriman ketika membaiat kamu Muhammad di mana? Tahtas syajarah, di bawah pohon-pohon ini. Padahal pohon itu disebutkan dalam Al-Qur'an. Fa'alima ma fi qulubihim. Allah tahu apa yang ada dalam kalbu mereka. Fa'anzala sakinata 'alaihim. Maka Allah menurunkan sakinah kepada mereka. Wa athabahum fathan qariba. Wa athabahum, dan Allah membalasi mereka dengan kemenangan yang dekat, yaitu Fathu Makkah, Bapak Ibu. Ini pohon ini ya. Jadi termasuk kebaikan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika melihat orang-orang ngapain, nyempatkan mampir. Bayangkan, nyempatkan mampir ke bawah pohon ini untuk mengerjakan sholat. Sholatnya untuk Allah, Pak. Yang enggak mungkin sholat untuk pohon syirik. Sholatnya untuk Allah, tapi menyempatkan, meyakini di pohon ini memiliki keberkahan, padahal enggak ada. Makanya diapakan? Ditebang, ya, ditebang sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian batu, Bapak Ibu, ini semua jenis batu, mbok batunya ponari, mbok batu Baitul Maqdis ya. Meskipun Hajar Aswad pun loh, itu enggak ada perintah untuk ngalap berkah ke Hajar Aswad. Apalagi batu-batu yang lain. Ya. Batu akik, batu meteor ya. Makanya Umar bin Khattab, Bapak Ibu, ketika dia tawaf, kita itu kan ketika tawaf itu kan disunahkan tiap putaran kan mencium kan. Nah, cuma kalau sekarang ini ya kangelan panjenengan mencium. Enggak ngantri rong jam, telung jam baru sampai. Itu pun kadang mungkin ya ngene-ngene kenger-kenger gitu leheri gitu kan. Ya. Mementingkan mencium Hajar Aswad. Cuma pada waktu dulu tuh Masya Allah bisa, Pak. Tiap putaran itu mencium tuh bisa. Cuma karena kondisi zaman ya, zaman berubah. Dulu zaman saya itu Masya Allah Alhamdulillah Masjid Nabawi sepi gitu. Mau ngapal nomor roja itu dari satu tiang ke tiang itu enak, Pak. Gak ada orang sekarang loh, jadi banyak orang. Dulu itu pengen nang rauza gitu nge, berangkat Mariasar, duduk di situ sepi sampai maghrib aman, Pak, baru saya ngobrak. Sekarang panjenengan harus lewat aplikasi, harus ngantri manas disik sebelum masuk gitu kan. Barang masuk itu diobrak-obraknya setengah jam. Ya lihat, ya lihat kan gitu kan. Zaman berubah. Nah, intinya begini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala. Tadi kan berkaitan dengan Hajar Aswad. Kita diperintahkan, disunahkan, tapi tidak wajib ketika tawaf itu mencium Hajar Aswad. Umar itu ngomong begini ketika tawaf. Wallahi demi Allah, inni la'a'lamu annaka hajarun. Saya tahu kamu cuma batu. La tadurru wa la tanfa. Kamu enggak bisa memberikan madarat, enggak bisa memberikan manfaat. Logikanya apa? Nek kamu jar Hajar Aswad yang enggak bisa memberikan manfaat, enggak bisa memberikan madarat, lah kok tak cium barang sempel kan gitu kan. Nah, ini bukti bahwa Islam itu Bapak Ibu tidak berdasarkan logika tapi berdasarkan qala Allah qala Rasul. Ya. Umar mengatakan demi Allah, aku tahu kamu cuma batu, la tadurru wala tanfa, kamu tidak bisa memberikan madarat, tidak bisa memberikan manfaat. Falaula anni raaitu Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltu. Kalau aku enggak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menciummu, enggak bakalan kamu tak cium. Berarti ini maksudnya apa? Maksudnya Islam itu berdasarkan kepada ittiba' Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam itu berdasarkan kepada qala Allah qala Rasul. Berhenti di situ, Pak. Berhenti kepada dalil, bukan berhenti pada mimpi, bukan berhenti dari kasyaf-kasyaf. Apa kasyaf itu enggak ada. Habib Ibrahim misalnya gitu kan. Habib Ibrahim itu depan kita itu. Terus kan ada orang itu, Pak, jadi mementingkan mimpi dijadikan dalil. Dalam satu mimpi bukan dalil, cuma bisa menjadi penguat selama tidak menyalahi dalil. Jadi penguat itu bukan dalil ya. Dalil itu qala Allah, qala Rasul. Itu Islam. Makanya ya tadi itu berhenti kepada qala Allah, qala Rasul ya. Kalau enggak ada dalil jangan. Ya tidak ada dalil maka jangan dilakukan. Jadi Islam itu makanya Umar bin Khattab ini kan dia enggak pakai logikanya kan. Dia mengatakan aku tahu kamu itu loh cuma batu, enggak memberi madarat, enggak memberi manfaat gitu kan. Nah, kalau enggak memberi madarat, enggak memberi manfaat, kenapa kamu tak cium barang? Ya kan? Itu logikanya begitu. Tapi kata Umar, andaikan aku enggak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium kamu, kamu enggak bakalan tak cium. Mirip seperti ini tuh perkataan Ali bin Abi Thalib, Bapak Ibu, dalam hal mengusap sepatu, nggih. Dalam Islam itu kan ada syariat mengusap sepatu kan. Jadi panjenengan itu ketika sudah pakai sepatu dalam sudah suci terus pakai sepatu nggih. Sepatu yang tutupi mata kaki, kemudian jenengan batal berwudu, itu enggak perlu melepas sepatu, tinggal sebagai ganti mencuci kaki itu sepatu diusap. Seret atasnya sekali yang kanan, seret atasnya sekali yang kiri, sudah. Nah, Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Laukana dinu birra'yi," sekiranya agama itu berdasarkan akal. Berarti agama berdasar apa? Berdasar qala Allah qala Rasul, bukan akal. Jadi akal itu bukan dalil sama sekali dalam Islam itu bukan. Ya. Makanya kalau orang pakai dalil lah bin kalau orang pakai akal kan begini, Pak. Ya punten, ini contoh aja gampangannya. Bisa para wali itu pakai dalil ini gitu loh. Nang kok enak sampean oleh menikah perempuan sampai 4. Gitu kan? Ini aku tak menikah mbek laki-laki sampai 4. Nah, kayak gitu loh. Kan pakai akal gendeng gitu kan ya. Jadi Islam itu bukan berdasarkan akal. Warisan lidzakari mithlu haddil unsayain, bagi laki-laki dua bagian perempuan. Ada orang gendeng, Pak. Gak adil itu, kok iso laki-laki kok dua bagian perempuan. Justru anakku yang laki-laki itu nek biaya akeh tak sekolah no ado-ado. Sing wedok cuma sekolah di sini lah ndak adil, ndak terima aku kan ada dulu itu. Menteri agama sing gendeng siapa namanya? Zaman dulu masih ingat jenengan. Nawir-nawir siapa gitu namanya itu kan enggak nerima Pak hukum yang namanya warisan itu katanya tidak adil. Halo. Jadi contoh aja. Itu ada seperti itu. Ya jadi Ali mengatakan laukana dinu birra'yi, kalau agama berdasarkan akal lakana mashu asfalal khuffi aula min a'lahu, pasti mengusap bagian bawah sepatu lebih utama daripada atasnya. Bisa difahami ya? Karena yang diusap di sepatu itu atasnya bukan bawahnya. Sementara akal kita kan melihat yang menginjak tai kucing, yang menginjak kotoran, yang menginjak najis kan bagian bawah. Kalau berdasarkan akal pasti yang lebih patut diusap itu bagian bawahnya bukan atasnya. Tapi sebaliknya justru aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam kata Ali mengusap bagian atas sepatu beliau. Nah sebetulnya kayak wudu juga itu kan tidak masuk akal kan. Panjenengan BAB, BAK kentut lewat mana? Iya kan? Tapi ketika wudu loh kok bukan itu yang digobrot, bukan itu yang diceboki, iya kan? Kok malah tangan, mulut, wajah, kepala, kaki, tangan, iya kan? Mestinya kalau berdasarkan akal yang dicuci itu tempat keluarnya kotoran. Jadi kaidah kita Bapak Ibu, Islam itu tidak berdasarkan akal. Jadi akal bukan dalil, tapi akal itu tetap sangat penting untuk memahami Quran, memahami hadis. Tapi jangan kemudian akal itu didewakan sehingga kita menjadikan Quran dan sunnah kita tolak gara-gara tidak masuk akal gitu. Tapi akal yang benar itu Bapak Ibu pasti tunduk patuh kepada Quran dan hadis. Quran dan hadis itu tidak menyalahi akal, tidak wong gendeng tok saya mengatakan bahwa Quran itu enggak sesuai dengan akal. Makanya ketika ada orang-orang yang dia itu lebih mengutamakan akalnya, Bapak Ibu, banyak hadis meskipun sahih dia tolak, Pak. Contohnya hadis panjenengan sudah pernah dengar belum, bahwa malaikat maut itu datang kepada Nabi Musa mau mencabut nyawanya, tapi ditempeleng sama Nabi Musa sampai matanya jatuh, Pak. Pernah dengar? Pernah nih. Itu hadisnya sahih itu. Tapi ada orang yang wah enggak masuk akal, masuk nabi kok menempeleng malaikat cek kuate gitu kan, sampai matanya jatuh. Dan matanya jatuh kok enggak mati. Jadi dalam hadis itu malaikat maut ini bawa matanya datang kepada Allah bilang, "Sampean lo ya Allah mengirim saya kepada makhluk yang enggak mau mati." Gitu. Begitu, Pak. Terus ada hadis lalat, pernah dengar nih? Yang Nabi mengatakan, "Idza waqa'at dzubabu fi ina'i ahadikum," kalau lalat itu jatuh pada bejana seseorang dari kalian, apakah es campur, apakah kolak pisang, apakah bakso. Itu kan kata Nabi kan, lalat itu kan disuruh memasukkan, seret, baru dibuang, terus pangan kan gitu kan. Itu ada yang gak terima, kok so lalat kotor gini. Sehingga lalat itu diartikan dengan kupu-kupu. Ya, itu ada, Pak. Nah, termasuk orang yang karena mendewakan akal sehingga menolak ayat, ya. Nabi Adam itu diusir dari mana sama iblis? Dari surga. Berarti surga sudah ada belum? Sudah ada. Nah, karena mereka main akal, enggak bisa. Surga itu kan baru ada, neraka baru ada, itu kan setelah kiamat. Karena setelah kiamat itulah terjadi hisab. Nah, kalau hisab belum terjadi kan otomatis surga neraka belum ada penghuni. Nah, kalau belum ada penghuni kan berarti kan muspro surga neraka itu. Masa Allah melakukan perbuatan-perbuatan yang muspro gitu, Pak. Akhirnya mereka mengatakan surga dan neraka sekarang belum ada. Padahal dalil-dalil itu menyatakan surga dan neraka sudah ada. Ini gara-gara akal gitu loh, Bapak Ibu. Ini masalah batu, masalah akal sudah syuruk. Sudah syuruk tuh ini, belum? Belum, gak? Masih 2 jam lagi insya Allah. Dan semisalnya ya, semisalnya itu ya bisa rumah, bisa kubah, bisa apapun, bahkan kamarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu andaikan kalau nggak ada askarnya, Pak, nggak ada yang menjaga Ka'bah, harus entek kiswah Ka'bah digunting tidur, ya. Kalau nggak ada yang menjaga makam Nabi, harus cetus ngelengkap Ka'bah itu dikerii kan. Alhamdulillah dijaga, nggak boleh. Wong berdoa menghadap makam Nabi aja nggak boleh. Ya had kan gitu kan. Dungo itu nang Allah, nang kiblat sana loh. Dungo kok nang Nabi, syirik itu nggak boleh gitu. Jadi banyak pakai syirik yang di umat ini dan orang nggak ngerti. Jadi banyak perkara-perkara yang nggak boleh. Yang perkara-perkara itu kalau nggak syirik atau bid'ah, malah dianggap itu adalah ibadah yang sangat mendekatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lah kok bisa? Ya bisa karena kita nggak mau belajar, Pak. Makanya belajar ilmu syariat itu kan diwajibkan Nabi karena itu. Sampai-sampai belum mengatakan thalabul ilmi, menuntut ilmu syar'i, fariidhatun 'ala kulli muslim, kewajiban, fardu bagi setiap muslim. Karena ilmu syar'i itu kaitannya dengan surga dan neraka. Ya. Panjenengan pengin masuk surga, belajar ilmu syar'i, bukan kedokteran, bukan kimia, bukan fisika. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah itu menghendaki kebaikan atau surga baginya, niscaya dia dibuat faham dalam masalah agama. Kenapa agama, Pak? Karena yang mengajarkan sampai yang halal, haram, ini boleh, ini tidak boleh, ini mungkar, ini makruf, ini sunnah, ini bid'ah, ini tauhid, ini syirik, yang mengajarkan itu cuma apa? Ilmu agama. Ilmu yang lain tidak ada. Lo berarti ilmu yang lain buruk? Ya tidak. Ilmu itu semuanya baik, Pak. Cuma yang membuat, mengatur pelaku itu cuma ilmu agama. Ya, kalau ilmu yang lainnya misalnya ya, ilmu kedokteran, ilmu teknik, segala macam itu bagus. Cuma dia itu menurut kepada pelakunya. Kalau pelakunya baik, maka dia jadi baik, Pak. Tapi kalau pelakunya buruk, ilmu ini bisa digunakan untuk keburukan, gitu loh. Bisa difahami, gitu. Tapi kalau ilmu agama, itu ngajari orang biar jadi bagus. Makanya betapa banyak orang ketika belajar ngaji malah jadi api, tobat kan. Ya Allah, tiba-tiba aku melakukan kesyirikan, melakukan gak karu-karuan. Tapi kalau misalnya orang itu gak punya agama, dokter misalnya, pas susah golek duit gitu kan, akhirnya kan bikin malpraktek. Bagaimana ya orang nampani orang-orang sing LKMD lamar kari bendol disian abortus gitu kan, diaborsi kan, contoh aja seperti itu gitu Bapak Ibu. Karena ilmu-ilmu yang lain selain ilmu agama itu mengikut kepada siapa? Kepada pemiliknya, pelakunya. Bukan ngajari pelakunya biar jadi baik. Yang begitu cuma ilmu agama. Makanya tadi dikatakan di antara keberkahan Al-Quran, betapa banyak Allah sudah memberi hidayah kepada manusia ketika mereka belajar Quran. Ini kita baru mukadimah. Dilanjutkan apa diteruskan? Lanjut terus. Monggo kalau ada pertanyaan nanti kita ulangi pada pertemuan yang akan datang. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Monggo Pak Bambang dulu nggih. Punya perasaan. Dalam apakah termasuk kesyirikan, kebid'ahan, begitu kan? Ya, jadi perasaan mencintai masjid lain dibandingkan tiga masjid, apakah di situ tuh nanti ada unsur syiriknya atau bid'ahnya? Ya, kita lihat dulu dia mencintainya karena apa gitu. Jadi begini Bapak Ibu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya dalam hadis itu, la tushaddur rihalu illa ila thalathati masajid. Rihlah, safar itu tidak ditekankan dengan sangat kecuali kepada tiga masjid. Al-Masjidil Haram, wa masjidi hadha Masjid Nabawi, wal Masjidil Aqsa. Jadi rihlah itu sangat ditekankan Bapak Ibu kepada tiga masjid. Makanya kewajiban kita semua ya, Masjidil Aqsa itu yang sekarang dijajah Israel itu tugas kita semua, karena itu kiblat pertama muslimin. Ya, bagaimana kita bisa merebutnya kembali, bukan kewajiban orang Palestina atau kita juga itu. Nah, pertanyaan Pak Bambang, bagaimana kalau ada kecintaan kepada selain tiga masjid? Nah, kecintaannya apa dulu? Kalau kecintaannya itu kepada Masjid Al-Fajar misalkan, karena dia merasa iki masjid sebelah rumah kurek, masjid sing aku dulu bareng-bareng merintis sejak kecil misalnya kan, jadi seakan-akan masjid ini jiwaku gitu kan. Nah kalau seperti itu tidak menjadi masalah. Ya, ini bukan dia itu lebih mencintai Masjid Amin Al-Fajar daripada tiga masjid, bukan. Cuma karena takdirnya dia belum kesampaian bisa ke tiga masjid. Kalau gitu tidak menjadi masalah. Tapi kalau mencintainya karena mungkin ini ada kuburan ini, ada itu, nah ini yang bisa kesana. Ya, kalau perasaannya itu karena ada sesuatu yang enggak syar'i, maka itu bisa lari ke ngalap berkah yang dilarang ini Pak Bambang, begitu. Wallahu a'lam. Tapi secara umum Bapak Ibu, sama-sama masjid, itu Abdullah bin Umar ketika dalam safar itu kan melewati banyak masjid. Dia bertanya, ya, masjid mana yang lebih dulu dibangun? Nah, ketika ditunjukkan masjid yang lebih lama dibangun, maka dia mengutamakan masjid yang lebih lama dibangun yang pertama. Yang kedua, yang lebih banyak jamaahnya itu juga bisa diutamakan. Yang ketiga, tentu di sini ini yang masjid yang di situ itu lebih banyak sunahnya kan. Kadang-kadang ada masjid tapi mungkin di situ dilakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sunnah. Tentu ini kita memilih yang satu, masjid yang di situ ada ibadah-ibadah yang sunnah, tidak bid'ah. setelah itu yang lebih banyak jamaahnya lebih besar, karena jelas hadisnya semakin banyak jamaah kan semakin banyak pahala. Yang ketiga adalah yang lebih lama dibangun. Nah, kemudian yang masuk juga di sini itu masjid yang murni dibangunnya dari barang halal. Sampai dulu Pak, para ulama itu saking hati-hatinya ketika ada gubernur-gubernur yang korupsi ya. Kan jelas itu bangun masjid dari barang korupsi, sampai enggak mau sholat di situ. Itu ulama seperti itu dulu itu. Tapi kalau kita kan ya bismillah penting sholat di masjid gitu kan. Yang maksud kita menganggap semua itu maling semua kan enggak juga gitu. Ya, tapi di antara yang dipertimbangkan para ulama itu masjid ini itu dibangun dari barang halal atau barang haram. Dan ini penting memang. Makanya kenapa Hijr Ismail, atau Hijr Ismail, kenapa kok tidak dimasukkan dalam kotak Ka'bah? Mestinya itu kan Ka'bah juga. Tapi kenapa kok tidak dimasukkan? Nah, saya kan bertanya begitu kepada Nabi Muhammad. Itu dulu karena kaummu ketika mereka mau bangun Ka'bah, mereka itu kesulitan dana. Karena mereka mensyaratkan, padahal kafir, jangan masuk dalam pembangunan Ka'bah ini upah dukun, upah pelacur, maupun barang curian atau barang menzalimi orang. Gak boleh masuk untuk pembangunan Ka'bah. Harus murni-murni barang yang super-super halal, padahal mereka musyrik, Bapak Ibu. Nah, ini ketika kita muslim tentunya untuk bangun rumah Allah ini harus super-super disaring lagi dananya. Biar kita itu bisa khusyuk di situ sholatnya, biar pahalanya banyak gitu. Insyaallah begitu, wallah alam. Monggo Pak, silakan. Dia monggo. Dalam bedanya tabaruk dengan tawassul. Nggih, jadi kalau tabaruk itu mencari berkah. Ngalah berkah. Nah, nanti apa? Tadi kita belum selesai pembahasannya, baru bahas judulnya, Bapak Ibu nanti insyaallah enggak tahu ini waktunya sing kecepetan atau saya sing gedabrus ngalor ngidul sehingga kok gorong-gorong wis tet waya sarapan kan. Nggih. Jadi kalau tabaruk itu ngalap berkah, kalau tawassul itu mencari wasilah. Mencari wasilah. Wasilah itu alat. Ya, jadi tawassul itu kan kita mencari alat bagaimana agar kita menjadi dekat kepada Allah Ta'ala. Alat atau wasilah itu adalah ibadah-ibadah yang diperintahkan. Makanya misalkan saya punya hajat kepada Allah Ta'ala, ingin agar hajat saya terpenuhi, maka saya bertawassul dengan melakukan sholat sebanyak-banyaknya, sekhusyuk-khusyuknya misalkan. Terus saya bilang, ya Allah, kalau sholat ini saya lakukan khusyuk ikhlas untukmu ya Allah, tolong kabulkan hajat saya. Nah itu Pak. Atau dengan berpuasa, amal soleh pokoknya yang diperintahkan. Atau dengan bersedekah, atau dengan melakukan amal soleh apapun, baca Quran. Habis itu kita mengucapkan, ya Allah, kalau saya baca Quran ini ikhlas untukmu ya Allah, perkenankan doa saya, perkenankan hajat saya. Itu namanya tawassul. Jadi tawassul itu mencari kedekatan kepada Allah Ta'ala biar dekat sehingga dikabulkan hajatnya dengan melakukan wasilah, melakukan alat. Nah, alat itu adalah ibadah yang disyariatkan. Insyaallah begitu Pak. Ya, begitu. Wallah a'lam. Monggo silakan Bapak. Nggih. Kalau kita lihat dalam situasi saat ini, situasi kemenkoer, itu ada beberapa persen perselisihan di kalangan Bapak. Apakah kita tabaruk berkah mencari yang minoritas atau yang minoritas yang sedikit atau bagaimana? Iya. Jadi beliau berkata, bertanya bahwa dalam Al-Baqarah itu ada ayat kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyak fi'ah qalilah, kelompok yang kecil tapi bisa mengalahkan kelompok yang besar, pasukan besar karena izin Allah Subhanahu wa taala. Terus pada zaman ini beliau bertanya, kita itu bertabaruk itu dengan mengikuti kelompok mayoritas atau kelompok minoritas. Nah, sebetulnya Islam itu tidak melihat kepada jumlah. Tidak melihat kepada jumlah. Nah, jumlah yang banyak, tapi kalau musyrik semua buat apa? Gitu ya. Makanya kan malah kebanyakan orang, rata-rata mayoritas itu kan dalam kerugian. Misalkan dalam surat Al-Asr, Allah mengatakan innal insana lafi khusrin. Jadi secara umum manusia itu rugi semua. Kemudian dalam surat Al-An'am, kalau tidak salah 116 ya, kalau enggak 118. Allah mengatakan wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi, justru mereka apa? Menyesatkanmu dari jalan Allah. Jadi untuk situasi sekarang, ya kita jangan mengikuti mayoritas, Pak. Tapi kita mengikuti mana yang sesuai qaul Allah, qaul Rasul. Makanya dikatakan jamaah itu adalah yang berpegang teguh kepada Quran dan hadis meskipun satu orang. Adapun kebanyakan orang, ya, ketika mereka sudah jauh dari Quran dan hadis, maka tidak dikatakan jamaah. Jadi intinya benarnya sesuatu, kita ngambil barokah dari sesuatu itu ketika berpegang kepada qaul Allah, qaul Rasul, begitu. Okay? Ketika berpegang kepada qaul Allah, qaul Rasul. Misalkan semua orang mengatakan zina itu halal, ya meskipun itu pendapat mayoritas, tetapi ketika itu jelas-jelas menyalahi Quran, ya jangan diikuti, gitu loh. Jadi kita lihat mayoritas sama minoritasnya dulu, tergantung kondisi. Intinya yang dijadikan tolak ukur itu adalah ketika berpegang teguh kepada qaul Allah, qaul Rasul. Insya Allah begitu, ya. Wallahu a'lam. Sampai pagi. Jam berapa itu? Sudah suruh? Sudah. Gih. Kalau begitu saya akhiri sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf Bapak Ibu jika ada yang benar. Itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada yang salah dari saya sendiri, saya beristighfar kepada Allah Ta'ala dan mohon dimaafkan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.